إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat curahan rahmat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang begitu banyak yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kita berkumpul di atas suatu kenikmatan yang luar biasa, di atas kenikmatan bermajelis ilmu, majelis yang paling indah. Kita berkumpul di atas kebaikan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Majelis yang dipenuhi dengan ketenangan. Majelis yang merupakan alamat kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya suatu kebaikan, maka pasti Allah Azza wa Jal akan memberikan padanya pemahaman dalam agama, diberikan ilmu, diberikan pemahaman yang baik di dalam agamanya. Dan kenikmatan yang semacam ini sudah berapa banyak kita rasakan. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin hampir setiap hari. Bagi kita yang bersemangat tentunya, kita bermajelis ilmu. Betapa banyak majelis-majelis ini yang telah kita hadiri. Ini suatu karunia, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang lebih indah dari itu. Ada hal yang lebih indah dari itu. Setelah kita mendapatkan ilmu, yaitu tak kala kita merealisasikan dari ilmu tersebut, kata para ulama, al-amal thamaratul ilm, amalan itu adalah buah daripada ilmu. Sudahkah ilmu yang kita pelajari setiap pekan atau setiap malam, setiap hari, itu kita amalkan? Atau sudahkah ilmu yang kita petik sudah melengket pada diri kita, kita amalkan sehingga menjadi suatu keindahan tak kala kita menjadikannya suatu akhlak. Ya. Suatu akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu muncul dari ilmu yang baik. Ya. Makanya tidak pantas seorang yang menyandang ilmu itu memiliki akhlak yang jelek. Ya. Karena akhlak itu adalah cermin bagi seseorang. Cermin bagi seseorang. Bagaimana kalau kita bercermin? Yang nampak apa? Jati diri kita. Itulah diri kita. Akan nampak dengan akhlak kita. Bagaimana ilmu kita? Akan bisa dipandang dengan bagaimana baiknya akhlak kita. Demikianlah agama ini. Semakin seorang mendalami agamanya, maka akan semakin baik akhlaknya. Karena agama ini mengarahkan kepada akhlak yang baik. Budi pekerti, perilaku, perbuatan sehari-hari. Itu akhlak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nanti akan kita sebutkan tujuan pengutusan Rasulullah SAW. Karena nanti khawatir kita diperhadapkan dengan ayat bahwasanya tujuan diciptakan atau tujuan diutusnya Rasul adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini kita sebutkan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nanti akan kita jelaskan. Menunjukkan nabi-nabi terdahulu juga diutus dengan akhlak yang baik. Maka dipermasalahkan dan dipertanyakan. Jika ada orang mengaku pengikut Rasulullah, tapi akhlaknya tidak baik. Alaikum wa lakwat rahimani wa rahimakumullah. Allah menurunkan agama ini untuk diamalkan, untuk dijadikan pegangan dan diamalkan. Oleh sebab itulah keindahan Islam akan nampak ketika seorang beramal dengan amalan-amalan yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Dia jadikan kesehariannya, dia jadikan perilakunya, dia jadikan akhlaknya. Disinilah akan nampak keindahan Islam. Oleh sebab itulah Islam ini diutus atau Islam ini diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya bukan sembarang Rasul. Tetapi Rasul pilihan. Siapa yang Allah pilih? Adalah manusia yang terkenal dengan akhlak baiknya sebelum terutusnya. Dipilih memang. Tidak sembarangan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Allah melihat di hati-hati para hamba. Ini sebelum Nabi terutus. "Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Maka Allah mendapati bahwasanya hatinya Muhammad adalah sebaik-baik hati dari para hamba. Dipilih memang. Manusia terbaiknya, manusia yang mulia, budi pekertinya, akhlaknya, perilakunya. Ya. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah azza wa jalla melihat, memilih dari Kinanah itu dari anak keturunannya Ismail. Rasulullah dari cucu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seterusnya. Ternyata Allah pilih Kinanah dari orang terbaiknya. Ya. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Kemudian Allah memilih suku Quraisy itu suku yang terbaik dari keturunan Kinanah. Ya. yang terbaik sudah dipilih. Jadi Nabi SAW itu manusia pilihan. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih lagi. Jadi disaring. Allah pilih dari Quraisy itu yang paling baiknya adalah anak keturunan Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi bukan sembarang orang. Yang akan membawa agama ini bukan sembarang orang. Tapi orang yang dikenal dengan kebaikannya sebelum datangnya agama ini. Dari sisi apa? Dari sisi kejujurannya, amanahnya, pemaafnya, baiknya. Dari sisi akhlaknya. Nabi SAW dipilih. Nabi SAW yang memiliki akhlak yang mulia sebelum terutusnya. Kenapa dipilih seperti ini? Karena memang tujuan pengutusan itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat yang lain tadi sudah kita sebutkan, dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat Al-Baihaqi. Jadi saya ini diutus, kata Nabi SAW, hanyalah. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Akhlak-akhlak yang mulia. Itu tujuannya. Makanya yang diutus harus orang yang mulia akhlaknya. Jadi kesimpulan agama ini apa, ikhwah? Kesimpulan agama ini mengarahkan kepada akhlak yang mulia. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk itu. Kalimat menyempurnakan akhlak artinya sebelumnya Nabi terdahulu itu membawa ajaran tentang akhlak-akhlak yang mulia. Datang Nabi SAW disempurnakan akhlak yang mulia itu dengan semulia-mulianya. Jadi bukan sembarangan. Agama ini agama yang penuh dengan keindahan dan kebaikan. Agama yang dipenuhi dengan keindahan dan kebaikan. Dan kondisi Nabi SAW seperti ini, itu telah diakui orang-orang terdahulu sebelum beliau terutus sebagai Nabi. Tak kala orang-orang Quraisy, mereka berselisih. Ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Mereka berebut. Harus orang mulia ini. Suku ini mengatakan kami. Yang lebih berhak untuk meletakkannya. Suku yang lainnya mengatakan tidak, kami yang lebih berhak untuk meletakkannya. Bertengkar gara-gara siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul Nabi yang sebelumnya mereka bersepakat kalau begitu apa? Kita bertahkim di hadapan Muhammad. Muhammad belum menjadi nabi. Kenapa? Karena beliau dikenal dengan kesolihan dan kebaikannya. Tak kala datang Nabi, muncul, tiba-tiba muncul Nabi SAW, fafarihu jami'an, mereka sudah bergembira. Baru munculnya, sudah bergembira. Hilang perselisihan. Baru munculnya. Apa yang mereka katakan? Ja'al amin. Ja'al amin. Belum jadi Nabi. Telah datang al-amin. Tahu artinya al-amin? Orang yang amanah, orang yang terpercaya, tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong, tidak mungkin berkhianat, pasti jujur, pasti benar yang diucapkan. Sudah dikenal memang. Dengan akhlaknya seperti ini. Ja'a Muhammad, datang Muhammad. Akhirnya apa? Apapun yang beliau ucapkan, mereka terima itu. Ini sebelum jadi nabi ya. Tapi karena dasar orang-orang kafir, nanti setelah jadi nabi, mereka menolak kebenaran. Karena kuatnya pengaruh nenek moyang. Sebelumnya, mereka tidak menolak. Apapun yang diputuskan Nabi, mereka terima. Apa yang Nabi putuskan? Nabi putuskan, kalau begitu, begini caranya. Saya yang meletakkannya di pakaian, ya kan? Nanti tiap suku memegang ujung-ujung pakaian itu. Kain dibawa ke tempatnya. Setelah itu Nabi SAW yang meletakkannya. Berarti siapa yang meletakkannya? Semua dari kaum meletakkannya. Kenapa? Karena mereka yang membawa. Lihat bagaimana keadilan Nabi SAW dan bagaimana kecerdasan dan kecerdikan Nabi SAW dalam menyelesaikan perselisihan. Sebelum beliau terutus menjadi Nabi alaihissalatu wassalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama terutus atau pertama diturunkan wahyu. Dalam peristiwa penurunan wahyu yang pertama di gua Hira. Ceritanya panjang ya. Jibril menyuruhnya Iqra, bacalah. Beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra, baca. Ala kulli hal, kejadiannya seperti itu. Kemudian setelah pulang Nabi SAW gemetaran, ketakutan. Zammiluni, selimuti saya. Meminta kepada istrinya Khadijah pada waktu itu. Maka apa kata Nabi SAW? Laqad khashitu ala nafsi. Saya khawatirkan diriku. Saya takut dengan diriku sendiri. Dengan kejadian ini. Apakah kata Khadijah? Belum turun Islam ini. Ya. Belum turun. Syariat Islam belum diturunkan. Dari sisi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena kalau dari sisi umum, semua syariat nabi-nabi terdahulu itu Islam. Belum diutus menjadi rasul. Baru pertama kali diturunkan wahyu kenabian. Apa kata Khadijah? Kalla wallah. Bahkan tidak. Demi Allah. Ma yukhziyakallahu abada. Allah tidak mungkin mencelakakanmu selama-lamanya. Lihat keyakinan Khadijah. Yang lebih penting, kenapa keyakinan Khadijah seperti ini? Karena kata Khadijah, innaka latasilur rahm. Karena engkau memiliki akhlak, sesungguhnya engkau menyambung silaturahmi. Tidak pernah memutuskan silaturahmi. Akhlak mulia. Tidak mungkin Allah celakakan orang yang seperti ini. Wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa tuqriyud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Sesungguhnya engkau memiliki kejujuran. Sesungguhnya engkau mencukupi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Sesungguhnya engkau memuliakan tamu. Sesungguhnya engkau membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran, kebaikan. Semua sifat-sifat, berbagai akhlak-akhlak mulia disebutkan, disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau belum terutus sebagai rasul. Itu yang dikenal di kalangan mereka. Makanya tak kala turun ayat agar Nabi mendakwahkan dakwah Islam dengan terang-terangan, yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa andhir ashiratakal aqrabin. Dakwahi keluarga-keluargamu yang terdekat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi naik ke tempat yang tinggi, kemudian mengatakan, apakah kalian pernah melihat saya berdusta? Tidak pernah demi Allah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Apakah kalian pernah melihat saya berada di atas ketidakjujuran? Semua akhlak-akhlak disebutkan. Tidak demi Allah. Kalau begitu, kalau saya mengucapkan sesuatu, apakah kalian akan mempercayainya? Kata mereka, seandainya engkau mengatakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kita, kami pasti percaya. Walaupun kami tidak lihat. Karena kejujuranmu, tidak pernah berdusta. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh saya memperingatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih. Ternyata apa kata mereka? Karena ini mereka apa? Mereka mencela Nabi SAW. Tabbat tabban lak ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Sebelum diucapkan apa? Diakui kejujurannya. Masya Allah, luar biasa. Ya ini banyak terjadi ya. Orang yang tadinya teman yang luar biasa akrabnya, Masya Allah si fulan, tidak pernah dusta, baiknya begini-begini. Timbul masalah, dia paling jelek sudah. Tidak ada baiknya. Pokoknya semua kejelekan ada pada dia. Ya kan? Ini mirip sifat keluarga-keluarga Nabi dari orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi SAW. Begitu sifatnya. Padahal jelas-jelas sudah melihat akhlak Nabi SAW sebelumnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhlak Nabi SAW. Sifat Nabi SAW sebelum terutusnya sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai rasul sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Ya. Kenapa? Kembali lagi. Karena memang Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak mungkin bisa menyampaikan akhlak yang mulia kecuali orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Makanya tidak mungkin ahlu sunnah, tidak mungkin kaum muslimin bisa menyampaikan agama ini dengan indah kecuali mereka dahulu harus memiliki sifat-sifat yang mulia. Makanya judulnya bukan membenahi umat, tapi membenahi diri. Diri kita dulu. Ya. Jangan orang lain dulu. Bukan membenahi umat dengan akhlak yang mulia. Tidak. Membenahi diri kita. Kita mau menyampaikan kepada umat, menyampaikan agama, mau agama kita diterima, benahi diri kita dulu. Dengan apa? Dengan tuntunan-tuntunan agama. Bagaimana tuntunan agama itu kita jadikan akhlak. Bukan sekedar ilmu saja. Bukan sekedar ilmu saja. Ada keharusan dari ilmu, yaitu thamaratul ilm, buah dari ilmu. Itulah akhlak, itulah amalan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Perhatikan ayat ini. Dialah Allah yang telah mengutus kepada para ummiyin, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Ya, di masa itu. Seorang rasul, rasulnya ummi juga. Tidak bisa baca tulis juga. Ya. Tapi jangan terpikir di kita ya, kalau begitu tidak perlu belajar baca tulis, salah. Ya. Penting. Ya. Membaca, menulis, penting. Nabi SAW tidak bisa menulis, tapi beliau menulis. Bagaimana caranya? Nabi tidak bisa menulis dengan pena, tapi beliau menulis. Beliau menulis surat ke pembesar-pembesar negara. Pembesar Rum, pembesar Persia, pembesar ini. Ya, tulis surat. Menyuruh sahabatnya, uktub, tulis begini. Menunjukkan pentingnya dakwah dengan tulisan. Jangan diremehkan tulisan. Jangan mentang-mentang Nabi tidak bisa baca tulis, kita juga, kalau begitu, sunnahnya tidak bisa baca tulis. Salah. Ya. Nabi kondisinya memang seperti itu. Ya. Tapi, menulis penting. Kenapa? Karena Nabi juga menulis surat. Walaupun melalui, ya, melalui perantara. Ya. Penulisnya, katibnya, sekretarisnya. Baik. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, tidak bisa baca tulis juga. Apa tugasnya? Lihat tugas-tugasnya. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Jelas? Membacakan Al-Qur'an. Ya? membacakan apa yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Ini jelas. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kata para ulama, wa yuzakkihim, makna mensucikan, makna tazkiyah adalah tathirul qalb minasyirk wal akhlaqir radhi'ah. At-tazkiyah, pensucian di sini bermakna mensucikan hati dari noda-noda kesyirikan dan dari akhlak-akhlak yang rendahan. Ini tujuan pengutusan Nabi. Tadi sudah dibacakan hadisnya ya. Innama bu'itu liutammima salihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, yang mulia. Ya. Tayyib. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka. Akhlaknya rendah. Bagaimana tidak? Lihat akhlaknya mereka. Perempuan, anak perempuan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Laki-laki dibiarkan. Ya. Akhlak-akhlak rendahan. Ya. Ini makna tazkiyah dalam ayat. Mensucikan manusia merupakan tugas Nabi SAW mengajarkan agama ini. Yang intinya adalah akhlak. Sekarang bagaimana kita gabungkan ayat ini, hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Radikan. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya. Hanya ini saja. Berarti ada tujuan yang lain? Tidak ada. Loh, kalau begitu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang rasul, tugasnya hanyalah agar kalian seluruhnya beribadah kepada Allah, menjauhi taghut, ibadah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Loh, bagaimana ini? Mana tujuan yang sebenarnya? Ya. Akhlak atau ibadah? Ya. Coba kita perhatikan hadis An-Nawas ibn Sam'an. Tak kala Nabi SAW ditanya tentang albir, apa itu kebaikan? Apa itu kebaikan? Apa itu ibadah? Nabi SAW menjawab, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Baiknya akhlak. Kalau begitu ibadah gimana Ustaz? Itu kan kebaikan juga. Itu kebaikan. Bagaimana menggabungkannya? Lihat. Akhlak itu ada dua. Atau kebaikan itu ada dua. Kebaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antara hamba dan antara Allah, afwan. Kebaikan antara hamba dan antara Allah. Yang kedua, kebaikan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Kita sering dengar apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ikatan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan hamba lainnya. Paham ya? Demikian akhlak. Berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada hamba yang lainnya. Ya. Ini akhlak. Ini kebaikan. Makanya dalam ayat dikatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah dinamakan kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat dan timur, bukan itu. Walakinnal bir, akan tetapi kebaikan adalah, perhatikan, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini masalah apa? Masalah keimanan, masalah ibadah. Ini kebaikan. Wal malaikah, kepada malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, kepada kitab, kepada para nabi. Ini kebaikan. Apa sambungan ayatnya? Digabung. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang kita cintai, dawil qurba, ya, kepada kerabat-kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa binis sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan, wasailina wa firriqab, kepada orang yang meminta-minta, dan kepada orang yang kepada budak-budak, wa aqamas shalah wa ataz zakah, melakukan salat, melaksanakan atau mengeluarkan zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, melaksanakan janji, menunaikan janji jika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa, mereka bersabar di atas musibah yang mereka rasakan. Wadzarra, ya. Wahinal ba'as, ya. Seterusnya, seterusnya. Di sini disebutkan akhlak-akhlak terpuji pada diri seorang. Kebaikan itu mencakup kebaikan antara dia dan antara Allah, dan antara dia dengan antara hamba lainnya. Itu akhlak, ya. Maka Rasulullah SAW diutus untuk agar manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan, ya, kadang berkaitan dengan manusia, dan semuanya adalah penyempurnaan akhlak, ya. Penyempurnaan akhlak. Coba kalau orang sholat tidak berakhlak, asal-asalan saja sholat, tidak di atas keikhlasan, ya. Main-main, banyak goyang, ya. Ini kalau tidak berakhlak, butuh akhlak di dalam sholat, ya kan? Butuh akhlak dalam ibadah. Dan akhlak antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya besok. Ini pembahasannya besok. Akhlak juga, keterkaitan hati di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menata hati kita, memperbaiki hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan akhlak kali ini, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita yang zahir antara kita dengan hamba lainnya. Antara kita dengan hamba lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma pembahasan kita, ikhwah, bukan menyebutkan bentuk-bentuk akhlak. Cuma motivasi bagaimana kita memperbaiki akhlak itu. Karena akhlak itu sudah jelas, budi pekerti yang baik itu sudah jelas. Dan kita hanya ingin menyebutkan contoh-contoh. Karena kalau mau dibahas, akhlak yang baik memiliki sifat pemaaf. Pemaaf ini butuh satu daurah. Akhlak yang baik memiliki sifat al-hilm, memiliki sifat kesabaran, ini membutuhkan satu daurah. Akhlak yang baik, ya, tawadhu, zuhud, ini membutuhkan satu daurah. Coba. Jadi bukan ini intinya. Intinya bagaimana kita memotivasi diri kita agar memiliki akhlak yang baik. Ya. Kemudian kita sebutkan gambaran-gambaran bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. La ilaha illallah. Penting sekali akhlak. Sampai-sampai ketika dalam hadits Safwan ibn Umayyah, tak kala beliau mendatangi Nabi SAW, beliau berkata, "A'adakhul, apakah saya boleh masuk, wahai Nabi?" Ya. Banyak kita begini, ya. Ini adab ini, akhlak ini. "Hoi, boleh masuk kah?" Ya. Banyak. Ya. Sudah tahu penjualnya Muslim, tidak ada penjualnya. Kalau bahasa Bugisnya, "Oi, Pak Balu." Ya. Bahasa Mamujunya apa itu? "Oi, penjual." Ya. Ya kan? Pernah terjadi, "A'adkhul? Boleh saya masuk?" Kata Sofwan ibn Umayyah. Nabi SAW menjawab, "Irji, pulang kamu." Diusir. Ya. Wah, balik lagi dia. "A'adkhul? Boleh saya masuk sekarang?" Kata Nabi, "Irji, pulang kamu, pergi sana." Ya. Kemudian setelah ketiga kalinya, Nabi ucapkan, "Kamu pulang sana, balik. Nanti kalau kamu balik lagi, ucapkan, 'Assalamualaikum, a'adkhul?'" "Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk?" "Baru boleh masuk." Ya. Ini baru satu contoh, ini sudah kita kena ini. Gimana kalau banyak contoh ini? Kena tidak? Kena, "Pak." Ya. Ya kan? Kena. Nabi menyuruh pulang. Mungkin saja urusan Safwan penting, tapi Nabi undur, tidak terima. Di sini menunjukkan apa? Pentingnya belajar akhlak dulu. Makanya para ulama di antara mereka menyebutkan ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar adab kamu sebelum belajar ilmu. Belajar adab dulu. Belajar akhlak yang baik dulu. Ya. Datang kepada seorang imam mau belajar. Ditanya, "Kamu sudah belajar adab?" "Belum, belajar adab dulu." Kana yajlisuna fi majlis Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Nahw 5000 atau yazidun. Yang duduk di majlisnya Imam Malik itu jumlahnya sekitar 5000 orang atau lebih. 5000 orang. Jadi setiap beliau ngisi kayak tablik akbar itu. Ya. 5000 orang. Bahkan majelisnya mereka, para ulama seperti Imam Malik itu, tidak bisa, kan dulu tidak ada mic. Tidak bisa yang di belakang dengarkan suaranya Imam Malik. Tapi pakai perantara. Ketika Imam Malik mengatakan, qala haddatsana fulan. Yang tengah teriak, qala haddatsana fulan. Jadi yang paling belakang itu tidak pernah dengar langsung suara Imam Malik. Guru kamu siapa? Guru saya Imam Malik. Karena di majelisnya Imam Malik. Itu yang 5000 orang ini ternyata ya yang mengambil ilmunya Imam Malik 500, hanya 500 orang saja. Wal baqun yata'allamunal adab. Yang lainnya mau lihat cara ngajarnya Imam Malik. Wah, begini adabnya Imam Malik. Bagaimana beliau kalau mengajar, senyumnya, cara bicaranya, itu yang dipelajari. Begitu pentingnya akhlak di sisi mereka. Begitu pentingnya adab di sisi mereka. Ya. Kalau kita sekarang ini mungkin bisa dikatakan tidak ada yang layak jadi penuntut ilmu. Kalau Imam ya, Ibnu Abdul Bar ya, disebutkan bahwasanya di majelisnya Imam Ibnu Abdul Bar itu tidak ada yang menggoyangkan pulpen. Tidak ada yang menggoyangkan pulpen, artinya betul-betul kan ada ulama yang tidak boleh nulis dulu. Ya. Ya. Itu sifatnya beliau. Tidak ada yang bergerak. Ka'annahum fi ru'usihim thoir. Seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kalau burung goyang sedikit terbang tidak? Terbang. Kalau ada burung terus berarti tidak goyang-goyang kepalanya. Tidak goyang. Ini majelisnya Ibnu Abdul Bar. Kalau beliau lihat ada satu orang yang goyang, maka apa? Maka beliau wala bisana alaihi, beliau pakai dua sandalnya pergi tinggalkan majelis. Biar saja. Enggak usah belajar sekalian. Kalau kita di sini ustadznya menerangkan tek tek tek tek tek tek tek komentar Facebook. Iya atau benar? Iya atau benar? Bisa iya, bisa benar. Yang jelas tidak salah, ya kan? HP sekarang sarana kebaikan, tapi kebanyakan sarana yang melalaikan. Masya Allah diikuti panitia, tolong dinonaktifkan suaranya. Iya, nonaktifkan suaranya, tapi ditaruh di depan terus. Kalau layarnya menyala berarti ada lagi yang SMS balas dulu. Percuma dinonaktifkan suaranya. Ini adab. Makanya para ulama, belajar dulu kamu akhlak baru tuntut ilmu. Ini sebagian di kalangan mereka. Ya, sebagian di kalangan mereka. Ya, mereka memandang betapa pentingnya akhlak. Ya, adab yang baik. Ya. Baik, kita mulai melihat bagaimana adab-adab Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW. Ya. Kemudian kita lihat diri-diri kita. Ternyata rusaknya kita, banyaknya percekcokan di baik di rumah tangga kita maupun persaudaraan kita, ternyata gara-gara akhlak. Lihat indahnya kehidupan Nabi. Indah kehidupan Nabi. Ya. Makanya orang-orang yang beriman itu contohnya Nabi. Kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana keindahan kehidupan Nabi SAW. Ya. Patokan mereka orang-orang beriman adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh untuk kalian pada diri Nabi SAW terdapat suri teladan yang sangat baik. Mereka contoh Nabi. Mau bahagia di rumah, lihat akhlak Nabi di rumahnya. Bagaimana akhlak Nabi di rumahnya? Ya. Lihat akhlak Nabi, jangan lihat akhlak yang lainnya. Kenapa? Sebelum kita sebut, karena akhlak Nabi ini akhlak yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, siapa yang rekomendasi? Ustadz, ya. Yang direkomendasi ustadz saja belum tentu betul. Ustadz yang lainnya tidak rekomendasi. Di pandangan satu ustadz paling bagus, di ustadz yang lainnya paling jelek. Tidak mempan, tidak butuh kita rekomendasi manusia. Ini langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Yang sangat mulia. Kebanyakan dalam Al-Qur'an disebutkan perkara ini sangat agung, artinya patut dicontoh. Patut dicontoh. Luar biasa keindahan kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW itu paling indah, paling bagus dari sisi khulqiyahnya. Ditambah lagi plus dari sisi khulqiyahnya. Khulqiyah itu dari sisi penciptaannya. Nabi manusia yang paling tampan, paling ganteng. Menurut ukuran mutlak. Manusia kalau lihat Nabi luar biasa gantengnya. Gagahnya. Ini dari sisi khulqiyahnya Nabi, bentuknya Nabi. Luar biasa, tidak ada yang mengalahkan. Cuma para ulama berselisih, siapa manusia yang paling gagah, yang paling tampan? Di antara Nabi atau Nabi Yusuf? Rasulullah atau Nabi Yusuf? Ini pembahasannya lain. Yang jelas, masuk dalam kategori yang tertampan. Disebut saja, tidak perlu nazar lagi sudah. Disebut saja namanya sudah indah sekali. Apalagi bagi siapa yang dikaruniai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mimpi bertemu Nabi SAW, luar biasa tentunya. Iya. Dari sisi khulqiyahnya Nabi indah, ditambah keindahan dari sisi khulqiyah, akhlaknya Nabi SAW. Kalau kita kan kadang terbalik-balik ya. Ada yang masya Allah gantengnya, tampannya, tidak ada seorang akhwat pun yang lihat pasti tertarik dengannya. Ternyata kenapa ini cerai-cerai terus sama istrinya? Bagaimana tidak cerai? Suka pukul orangnya, main pukul saja. Yeah. Ada juga yang masya Allah lembutnya, ramahnya dengan anak-anak, masya Allah, tapi jelek. Yeah. Ya pikir-pikir juga akhwat. Pikir-pikir juga. Bukan pikir 100 kali, 1000 kali. Ya. Karena hidup bersama saya ini. Kalau hidup bersama saya ya bukan 1 bulan, 2 bulan, seumur hidup kan. Ya. Harus cari yang ya kalau tidak gagah tampan-tampan sedikit lah. Ya. Paling tidak ada kata tampannya walaupun sedikit. Ya kan gitu. Nabi SAW sempurna. Dari sisi khulqiyahnya dan khulqiyahnya. Rekomendasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Lihat keindahan akhlak Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau yang paling tahu tentang khuluqiyah Nabi dan khulqiyah Nabi. Beliau yang paling tahu tentang ketampanan Nabi, ya satu rumah memang, satu kamar, ya. Bukan hanya hidup bersama Nabi, tapi mandi bersama Nabi, ya kan? Sebut dalam hadis. Baik. Dan beliau yang paling tahu tentang khuluqiyahnya Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Jadi gampang pedomannya. Kita mau berakhlak dengan akhlak Nabi. Pertama yang jadikan kita patokan adalah Al-Quran. Kapan seorang beramal dengan Al-Quran, itulah akhlaknya Nabi SAW. Itulah akhlak yang terbaik. Makanya Nabi SAW itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Beliau hafal Al-Quran dan beliau bisa menyampaikan apa maksud-maksud Al-Quran. Beliau bagaikan Al-Quran yang berjalan. Ini keindahan Nabi SAW. Ya. La ilaha illallah. Jadi, seorang yang mau memiliki akhlak yang baik, tentunya patokannya adalah pertama Al-Quran, yang kedua bagaimana mencontoh akhlak Nabi SAW. Sebelum kita lanjut, saya akan membacakan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang keadaan yang seharusnya dimiliki oleh ahlu sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Ahlu sunnah itu seharusnya mereka menyeru untuk agar manusia itu memperbaiki akhlak, memperbaiki amalan. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan harusnya mereka berkeyakinan, antum tahu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, tentang pembahasan akidah, jangan anggap sepele masalah akhlak. Dan mereka ahlu sunnah itu berkeyakinan, meyakini makna sabda Nabi SAW bahwasanya orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita mengaku masya Allah ilmunya luar biasa, akhlaknya rusak, nah, tidak dianggap paling baik, pasti rusak juga keimanannya itu. Karena akhlak itu cermin, cermin bagi apa yang dalam hatinya. Hati itu tidak bisa dinilai, tapi seorang bisa dinilai dengan yang tercermin darinya, yang tercermin darinya. Ya, beda-beda tipis saja yang terlihat dengan apa yang dalam hati. Kalau cerminnya lagi cermin-cermin yang ya ada titik hitamnya, kena spidol misalnya, ya kelihatan gambarnya ada tai lalatnya walaupun tidak ada. Kan tipis saja bedanya, asalnya sama. Ya. Itu akhlak seseorang. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wayandibuna ila an tasila man qata'at wa tu'tiya man haramat wa ta'fu an amman zalamak wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wal ihsan ila al yatama wal masakin wa ibnis sabil war rifqi bil mamluk wa yanhauna 'anil fakhr wal khayla wal bagh wal istitala 'anil khalqi bi haqqi aw bi ghairi haqqi wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna 'an safasafiha. Selesai ucapan beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, dan mereka ahlu sunnah itu menganjurkan untuk menyambung ikatan silaturahmi yang telah terputus. Jadi silaturahmi itu bukan hanya apa? Sudah tersambung, akrab-akrabi terus, jangan dilepas. Itu silaturahmi. Tapi silaturahmi yang sebenarnya adalah yang jarang kita bisa melakukannya. Kalau sudah terlepas, wah, harusnya dia duluan minta maaf sama saya. Nah, ini yang susah. Mau orang duluan, tidak mau dia yang duluan. Padahal harusnya dia menyambung duluan. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil makafi. Dianggap menyambung silaturahmi itu bukan nunggu saja, mencukupkan diri dengan yang sudah ada. Walakinnal wasil, tapi orang yang dianggap menyambung silaturahmi itu adalah idzan qata'a wasalahu. Kalau sudah terputus, dia berusaha, dia yang menyambungnya. Jangan nunggu orang. Dia yang salah kok. Masa saya? Mana wibawa saya? Nah, bukan itu. Kewibawaan kamu bukan pada itu. Bahkan kewibawaan kamu, sebagaimana sabda Nabi SAW, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَّا زَانَهُ. Tidak ada seorang pun, seorang hamba pun, yang Allah tambahkan sifat pemaaf baginya, kecuali pasti dia akan menjadi mulia. Yang memaafkan yang mulia, bukan yang dimaafkan. Iya. Sambung silaturahmi. Wa tu'tiya man haramak memberikan orang yang tidak punya makanan dan memberikan maaf kepada orang yang mendzalimimu. Ingat, yang mendzalimimu. Wa ya'muruna bibirril walidain, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin dalam perjalanan, dan bersifat lemah lembut kepada para budak, melarang dari sifat keangkuhan dan melampaui batas, dan merasa benar di atas seluruh makhluk, ya, walaupun dengan kebenaran atau tidak kebenaran, merasa benar dirinya, ya. Jadi merasa benar di atas suatu kesalahan, jelas salah. Tapi kalau dia merasa benar di atas kebenaran, dia merasa benar, dia sudah benar, tapi dia merasa benar, ya. Artinya apa? Bangga. Bangga. Itu pun salah. Bukan seperti itu ahlu sunnah. Dan mereka merintahkan kepada akhlak-akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak-akhlak yang jelek. Ini sifat ahlu sunnah wal jamaah. Lihat ya akhlaknya mereka. Ya. Mereka jadikan akhlak ini perkara pokok. Syekhul Islam Taimiyah sebutkan dalam kitab Aqidah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Mereka jadikan pokok. Bahkan Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala berkata, likulli syai'in asas. Pada setiap sesuatu itu ada pondasinya. Wa asasul Islam al-khuluqul hasan, kata beliau. Asas pondasi Islam salah satunya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Baik. La ilaha illallah. Makanya di kalangan salaf, akhlak ini luar biasa mereka perhatikan. Suatu hari Ummu Darda bangun di malam hari, melihat Abu Darda sholat dalam keadaan beliau menangis. Setelah sholat, nangis, berdoa, memperbanyak doa. Doanya diulang-ulang terus sampai kedengaran Ummu Darda, istrinya. Ini sahabat ya. Apa doanya Abu Darda? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbaiki bentukku. Engkau telah memperbaiki bentukku, maka perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau perbaiki bentukku. Itu terus yang diulang-ulang. Tidak ada capeknya. Ketika pagi, tanya, wahai Abu Darda, kata Ummu Darda, maka na du'auka mundul laila illa fi husnil khuluq. Doa kamu semalaman tidak ada yang lain, minta kebaikan akhlak terus. Apa sih maksudnya? Kok doanya itu aja? Kalau kita kan, ya Allah, macam-macam doa kita. Ada yang minta tiap malam doa, minta tambah istri lah. Tidak dikabul-kabulkan. Ya. Ya kan? Macam-macam doa kita. Minta kaya lah, minta inilah. Abu Darda, husnul khuluq yang diminta. Kenapa? Abu Darda menjelaskan, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, innal abdal muslim yuhsinu khuluqahu hatta yudkhiluhu husnul khuluqil jannah. Sesungguhnya seorang muslim, seorang hamba muslim, dia memperbaiki akhlaknya hingga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan baiknya akhlaknya. Dan seorang muslim yang dia jelek akhlaknya, sampai dia akhirnya nanti dimasukkan ke dalam neraka karena jeleknya akhlaknya. Ilmu beliau menunjukkan bagaimana baiknya akhlak di sisi mereka perkara yang luar biasa. Muhim, jiddan, jiddan, jiddan. Luar biasa sangat. Dan diantara doa Nabi SAW dalam riwayat Muslim, diantara doa beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Kalau Nabi saja berdoa, menunjukkan perkara itu penting luar biasa. Ya Allah, berikanlah hidayah, tunjukilah aku kepada akhlak-akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Doa Nabi ini ya. Jadi Wajar sahabat-sahabat juga berdoa seperti itu, ya. Dan akhlak Nabi SAW itu akhlak yang terbaik, ya. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik, Anas ini sebagaimana nanti akan kita sebutkan termasuk orang laki-laki yang paling tahu tentang Nabi. Karena dia hidup di rumahnya Nabi sebagai pembantunya. Bagaimana Nabi SAW? Kata Anas bin Malik, kanan Nabi SAW ahsanun nasi khuluqa. Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Sampai saya punya saudara kecil, kata Anas, lihat baiknya akhlak Nabi. Panggilannya anak kecil ini Abu Umair, kata Anas. Ketika Abu Umair ini menangis, Nabi datangi. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ada satu buku khusus membahas tentang bagaimana keindahan akhlak Nabi dalam satu hadis ini saja. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Apa yang terjadi padanya? Bagaimana kelembutan Nabi SAW kepada anak kecil dan mendiamkannya, rahmatnya Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW. Ceritanya Abu Umair ini punya burung. Ini bolehnya memelihara burung. Yang dia pelihara, dia sayang setiap harinya, dia beri makan. Tiba-tiba burungnya mati. Burung ini dia beri nama An-Nughair. Ketika mati dia sedih. Nabi SAW datang apa? Mendiamkannya. Kalau kita kan masalah begini, urusan anak-anak, gak usah diurus. Ini kita. Nabi SAW urusan anak kecil, beliau perhatian. Nangis anak kecil, bukan anaknya beliau. Anaknya orang. Ya. Ternyata beliau apa? Diamkan. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada si Nughair burungmu itu? Pandainya Nabi SAW. Bagaimana akhlak mulia Nabi SAW. Taib. Di dalam. Ya. Taib, kita mulai sebutkan beberapa ya. Bukan semua akhlak. Akhlak Nabi SAW. Terutama yang paling nampak di keseharian beliau. Alaihissalatu wassalam. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW di rumahnya. Banyak tentunya akhlaknya. Tapi bagaimana kesimpulannya? Kita sebutkan kesimpulannya saja. Ya. Di antara akhlak Nabi, siapa yang paling tahu akhlak Nabi di rumah? Istri. Ya. Istri ini paling tahu akhlak suami. Ya kan? Paling tahu akhlak suami. Ya. Sampai-sampai kalau sudah jengkel istrinya karena jeleknya akhlak suaminya, dicerita di luar itu. Ya. Dicerita di luar. Lebih parah lagi dicerita di Facebook. Memang wanita itu ya, pakai isyarat. Ya. Sudah takdirnya begitu. Ya. Macam-macam kata-katanya. Ya? Ya, paling tahu tentang suaminya. Maka di sini yang menceritakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana akhlak Nabi SAW di rumahnya. Yang pertama, contohnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Aswad. Al-Aswad berkata kepada Aisyah, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi ahlihi." Saya bertanya kepada Aisyah. Sekali lagi, kalau sahabat bertanya, bertanya mau diamalkan, bukan hanya mau tahu. Kalau kita kan banyak tanya mau tahu ya. Saya sudah tanya Ustaz Pulan, Masya Allah, ternyata betul. Salah itu begini. Yang betul itu begini. Yang salah juga tidak ditinggalkan. Yang betul juga tidak dilakukan. Cuma tanya doang. Nambah pengalaman. Ya. Kan kita begitu ya. Ustaz, lebih afdol mana? Sholat ini atau sholat ini? Masya Allah. Padahal dua-duanya tidak pernah dilakukan. Ada kejadian Ustaz. Saya itu biasa orang ketiduran, dia langsung dapati sholat subuh. Apakah dia, ya kan dia langsung sholat subuh daripada ketinggalan. Apakah dia boleh tunda sholatnya, ini paling banyak juga pertanyaannya. Apakah dia boleh sholat sunnah sebelum subuh? Diqadha, diganti nanti setelah sholat subuh. Oh ya boleh, ustaz ini jawab boleh, ustaz ini, walaupun ada ustaz lain mengatakan tidak boleh. Itu saja ilmunya. Tidak pernah juga diamalkan. Iya atau benar? Ya, bisa dijawab benar, bisa dijawab iya. Ya. Tayib. Sahabat kalau bertanya mau mencontoh. Ya, mau mencontoh. Banyak ini contohnya. Dalam hadis-hadis. Apa yang dilakukan Nabi SAW di keluarganya? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lihat. Aisyah mengucapkan salah satu bentuk keromantisan. Ya. Romantisnya Nabi SAW ketika beliau dipenuhi dengan akhlak ini. Lihat bagaimana keromantisan Nabi. Perhatikan ini yang mau romantis. Ikhwah. Yang mau romantis dengan istrinya. Ya. Istrinya juga mau romantis dengan suaminya. Perhatikan. Kana fi mihnati ahlih. Nabi itu selalu mengerjakan pekerjaan keluarganya. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu menjahit. Nabi itu mencuci. Nabi juga memasak. Ternyata Nabi juga seorang koki. Ya. Tapi jangan juga kelewatan batas ya. Seperti di Facebook-Facebook yang menyebar itu apa? Sebenarnya pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan suami. Salah. Pekerjaan istri itu. Ya. Banyak lagi tersebar untuk kekuatan akhwat. Jadi akhwatnya santai-santai saja, angkat-angkat kaki. Tinggal suruh-suruh. Itu lagi piringnya. Ya. Salah. Kenapa? Dalam hadis ini saja sudah ada bantahannya. Apalagi hadis yang lain. Mana bantahannya? Nabi itu mengerjakan pekerjaan keluarganya. Berarti yang punya pekerjaan siapa? Keluarga Nabi hanya membantu. Ya kan? Pekerjaan mencuci, memasak itu pekerjaan istri. Tapi harusnya suami seperti Nabi dong. Membantu. Ya. Ini kita jadi suami cuma kurang garam. Tehnya kurang gula. Padahal kalau bikin teh sendiri mungkin gak pakai gula. Ya. Ini kita. Gak ada keromantisan. Ya. Romantisnya hanya di media sosial saja. Tangannya bergabung dengan tangan suaminya. Itu bukan romantis namanya. Itu pamer. Ya. Bukan romantis namanya. Romantis itu dalam keluarga. Indah keluarga itu dirasa. Ya. Indah keluarga itu dirasa. Ya. Coba kalau satu ini dipraktekkan nih. Wah, praktekkan ya. Nanti di rumah. Ya, istrinya cuci-cuci. Badan. Diam-diam bikinkan teh. Pasti Masya Allah. Manisnya tehnya. Semuanya kata-katanya akan indah. Manisnya tehnya seperti orangnya. Yeah. Kalaupun pahit. Walaupun pahit tehnya. Tapi tidak seperti orangnya. Semuanya indah. Yeah. Kan begitu. Yeah. Indah keluarga ini. Kalau mengikuti akhlak Nabi SAW di rumahnya. Wa fa'idha hadaratis sholah. Kalau datang waktu sholat, qoma ila sholah, beliau pergi untuk sholat. Ya. Coba praktekkan akhlak ini jemaah. Ya. Kira-kira bagaimana keadaan keluarga kita? Tentram tidak? Enak tidak dirasa? Enak sekali. Pekerjaan istri itu banyak. Belum kalau anak kita lagi 10. Ya. Yang ini nangis, yang ini minta ini, yang ini minta itu. Kalau istri kita tidak dibantu, jadi apa? Saya ini suami, pimpinan. Kamu masak saya sana. Tugas saya carikan kamu nafkah, carikan kamu saudara. Mau nambah lagi saya. Nah, itu saja dibahas. Bagaimana mau romantis? Ya. Ya. Bagaimana mau romantis? Taib, ini diantara akhlak Nabi SAW di rumahnya ya. Ya. Jadi sudah bisa ini praktek ini. Belajar memang meki, bikin teh. Ya. Di antara akhlak Nabi SAW, wa fi hadithi Aisyah, dalam hadith Aisyah. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadih, wala mra'atan, wala khadiman, illa ayyu jahidu fi sabilillah. Subhanallah, pernahkah kita begini? Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah sama sekali tangannya digunakan untuk memukul seorang pembantu pun, seorang wanita pun, kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah. Itu penggunaan tangan Nabi. Kita di rumah ada siapa? Ada anak, ada istri, semuanya sudah merasakan tempelingan kita. Ya. Apalagi ada santri, itu ada santri saya. Pernah saya pukul? Tangan saya enggak pernah mukul. Tapi cambukan yang kena. Baik. Walaupun memukul itu boleh. Boleh. Selain muka, ya. Yang disebutkan dalam hadis kan? Disebutkan dalam hadis. Kalau dibutuhkan memukul, Nabi perintahkan untuk memukul. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat untuk memukul. Ya. Wa faidhuhunna fil madaji. Faidhuhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna. Ya. Kemudian hajar mereka, diamkan mereka, boikot mereka. Ya. Wadribuhun, pukul mereka, disuruh. Tapi praktek Nabi enggak pernah pukul. Pukul ini kondisi yang luar biasa. Ya. Ini pengakuan siapa? Pengakuan yang satu rumah dengan Nabi, istri Nabi SAW. Sekarang kita lihat pengakuan pembantu Nabi. Berarti boleh mengambil pembantu. Bukan berarti orang yang punya pembantu itu berarti dia orang yang sombong, orang yang kaya. Tidak. Kalau dibutuhkan, butuh. Ya. Boleh mengambil pembantu. Qala Anas. Anas berkata, khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrata sinin. Saya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun. Kalau kita ada yang jadi pembantu 10 tahun? Hebat kalau sudah ada tahun-tahunnya. Kebanyakan pakai bulan-bulan. Apakah karena pembantunya enggak tahan, sering dimarahi, sering disalahkan, gajinya tidak pol? Ya? Atau memang pembantunya yang banyak salah, diusir. Ya. Selalu mengerjakan pekerjaan yang salah. Ya. Kalau 10 tahun itu luar biasa, kayak anak sendiri itu. Ya. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi bisa bertahan 10 tahun. Kenapa? Karena akhlak Nabi. Lihat, kata Anas bin Malik, "Fala dharabani, wala syatamani, wala ghadabani." Fama qala li syai'in amiltuhu lima amilta wala li syai'in lam a'malhu lima lam ta'mal. La ilaha illallah. Saya menjadi pembantu Nabi 10 tahun, beliau tidak pernah memukulku. Beliau tidak pernah mencelaku. Beliau tidak pernah memarahiku. Memarahiku. Irfan, berapa lama mondok? Hah? Sudah 4 tahun? 3 tahun? Berapa kali dimarahi Ustaz Fauzan? Berpuluh-puluh kali. Jadi ini untuk kita sendiri. Kadang tidak tahan. Berpuluh-puluh kali. Tapi saya harap jangan dendam ya. Berpuluh-puluh kali. Memarahi. Ini tidak pernah dimarahi 10 tahun. Fama qala li syai'in amiltuhu, tidak pernah beliau mengucapkan dengan pada sesuatu yang saya lakukan. Ya. Lima amilta. Kenapa kamu lakukan ini? Tidak disuruh tapi dilakukan. Ya. Misalnya tidak disuruh siram ini, siram ini. Nabi tidak pernah tegur, kok kamu lakukan yang ini? Tidak pernah beliau menegur. Begitu. Karena akan menyakiti orang yang melakukan. Ya. Dan Nabi tidak pernah wala li syai'in lam a'malhu. Nabi tidak pernah mengatakan tak kala saya belum melakukan sesuatu itu lima lam ta'mal. Kenapa kamu kok enggak lakukan ini? Harusnya begini kamu itu. Jangan begini, enggak pernah Nabi begitu. Pernah kita praktekkan? Jangan pembantulah istri. Istri. Ya. Rasanya sedih kita ini. Miskin sekali dengan akhlak seperti ini. Kita sendiri, kita. Jangan orang lain. Ya. Mungkin ceramah saya ini juga didengar oleh istri saya. Iya. Berapa banyak kita salahkan istri kita, ikhwah? Saya bilang, teh kenapa? Kopi kau bikinkan? Masalah kopi dan teh saja bisa terjadi perang dunia keberapa itu? Hanya masalah teh saja. Belum masalah poligami lagi. Habislah. Ya. Selalu menyalahkan istri. Istri nyuci salah. Istri tidak nyuci salah. Ya tidak. Kalau tidak nyuci, ya. Kenapa enggak nyuci? Pakaian kotor semua kamu enggak tahu pekerjaan wanita ini. La ilaha illallah. Kalau nyuci, kenapa kamu nyuci di waktu begini? Ini waktu-waktu banyak digunakan listrik tuh kan mati lagi listriknya, enggak tahan. Loh. Terus maunya apa? Istri itu serba salah. Istri kamu itu bukan bidadari. Walaupun kecantikannya bagaikan bidadari, tapi kecantikan yang seperti itu, kalau modelmu seperti itu, dia seperti harimau jadinya. Ya. Jadi kita sendiri yang menjadikan istri itu seperti itu. Lihat contoh Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Kemudian kita contohkan kepada siapa, ikhwah? Ini orang yang hidup. Jangankan orang yang hidup terus-menerus bersama kita, pasti sudah rasakan. Yang sekali-kali saja ketemu dengan kita, ikhwah, ya, ustadz kita, teman-teman kita, pun tidak luput dari kelakuan kita seperti ini. Ya tidak? Menyalahkan, marahi. Kenapa ikhwah ini begitu? Kan kemarin di rapat saya sudah bilang, salonnya itu di arah sana. Kenapa pas salonnya kok di sini? Akhirnya para pendengar, ini. Salah lagi. Nanti tidak pakai salon, lebih salah lagi. Kenapa kajiannya harus di atas? Terlalu banyak. Semua mau diurus. Akhirnya semua orang salah. Yang benar hanya saya sendiri. Nah ini jadinya. Kalau begitu kamu saja yang ceramah, kamu saja pendengar sekaligus. Kamu saja panitia. Kan begitu. Manusia ini serba menyalahkan orang lain. Sampai ada istilah semuanya. Manusia itu apapun dia tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Sampai kalau tidur pun sakit lehernya dibilang salah bantal. Ya tidak? Baik. Ini ya, tidak usah terlalu berpanjang lebar. Praktekkan. Bagaimana kita? Indah sekali ya ikhwah. Akhlak begini indah sekali. Tidak mudah marah dengan orang lain. Ya. Makanya Nabi ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, apa yang Nabi nasihatkan? La taghab, jangan kamu suka marah. Faraddada mirara. Nabi ulang terus, la taghab, la taghab, la taghab. Jangan suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Ya. Ya. Karena marah itu emosi, kalau sudah jalan marah itu betul-betul membakar jiwa sehingga semuanya mau diutarakan. Ya. Kalau orang sudah marah semuanya mau, yang benar hanya dia sendiri. Itu orang kalau sudah marah ya. Ya. Kalau sudah marah. Taib. La ilaha illallah. Di sini terdapat akhlak apa ikhwah? Dalam kejadian Nabi atau dalam kesimpulan akhlak Nabi ini. Ini kesimpulan akhlak. Di dalamnya terdapat banyak akhlak. Sifat pemaafnya Nabi. Ya kan? Terdapat tidak sifat pemaaf Nabi? Terdapat di dalamnya. Kenapa? Seandainya Nabi tidak pemaaf, pasti pernah marah, pasti pernah memukul, pasti pernah mencela. Kenapa? Orang 10 tahun tidak mungkin berbuat setia salah. Pasti dia pernah berbuat kesalahan. Orang yang hidup 1 pekan saja sama kita, sudah marah-marah kita, ya kan? Apalagi yang 10 tahun, pasti ada salahnya itu. Pasti ada salahnya Anas bin Malik di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah Nabi SAW. Sifat pemaaf Nabi SAW. Bagaimana sifat lapang dadanya Nabi SAW. Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Betul-betul siapa yang memiliki sifat maaf dan memperbaiki, pahalanya betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan didikan Ayo jangan marah sama anak-anak, biarkan, maafkan saja. Anak kecil memang begitu, sifat pemaaf, ya, biarkan saja. Nanti capek dia pergi sendiri ke uminya itu. Baik. Kata Nabi SAW, wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lam fihi fa innama wabalu dhalika 'alaih. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang yang mencela kamu, menyalahkan kamu dan membongkar kejelekanmu, ya, memang itu si fulan itu begini begini begini, ya, jualannya begini begini begini, dijelek-jelekkan kamu, bima ya'lamu fik, dengan sesuatu yang diketahui memang ada pada kamu, ya, kita memang begitu, mau diapa lagi, ya, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fih, maka jangan kamu cela dia terhadap sesuatu yang kamu ketahui tentang dia. Kita tahu juga kejelekannya. Oh, dia itu nyalah-nyalahkan saya, dia juga begini, begini, begini. Kita tahu, begitu memang dia. Tapi jangan lakukan. Tidak ada dalam Islam masalah balas dendam begini, tidak ada. Balas dendam itu bukan dari syiar-syiar Islam. Yang ada itu di dalam Islam membalas sesuai dengan itu pun, kalau mau lebih baiknya, memaafkan. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian diceda, kalian diberikan sesuatu, ya, diakibati atau kalian di, ya, dilakukan kedoliman kepada kalian, maka lakukan juga seperti itu yang semisal dengannya. Ini susah, ya, yang semisal. Tidak boleh melebihi. Kalau melebihi namanya melampaui batas. Ya. Kalau kita dipukul, kita tidak salah dipukul sampai benjol, boleh tidak membalas? Boleh, dengan syarat harus sama. Kalau benjol kita hanya merah, tidak boleh sampai biru. Coba bisa tidak ngukur? Wah, gimana ngukurnya ini? Kalau lo sampai biru, berarti kita zalim. Nah, susah sekali kalau begitu, Ustaz. Ya memang susah. Kalau begitu, wala in sabartum fahuwa khairul lissabirin. Kalau kalian mau bersabar, itu lebih bagi orang yang bersabar. Enak bersabar itu, ikhwah. Ya. Enak bersabar itu. Bersabar itu santai. Baik. Jangan kamu lakukan. Kenapa? Fa innama wabalu dzalika 'alai. Karena nanti akibat jeleknya kembali ke dia. Akibat jeleknya kembali ke dia. Ya. Baik. Bagaimana, Ustaz? Ini agak kita perjelas, ya, karena banyak kejadian di sini. Masalah maaf memaafkan ini banyak kejadian di sini. Ya. Makanya kita agak perjelas sedikit. Bagaimana, Ustaz, kalau memang dia yang salah? Betul-betul dia yang salah. Jelas sekali salahnya dia, Ustaz. Tidak bisa ditakwil lagi. Ya memang, pembahasan kita memang ketika dia bersalah. Kalau dia benar, ya ngapain kita bahas? Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama yang benar, tidak sama kejelekan dengan kebaikan. Allah tahu sudah. Yang benar itu ini, yang salah itu ini. Allah tahu. Tapi apa? Allah perintahkan lanjutannya, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Bisa enggak? Kejelekan dibalas kebaikan. Bukan asal balas lagi. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sampai sehingga kalian membalas itu sampai jika antara kamu dengan dia itu ada permusuhan yang sangat dahsyat. Dengan sebab itu kamu membalas kebaikan sampai menjadi sosok dua orang sahabat yang sangat akrab, tidak bisa lepas. Bisa? Bisa tidak? Bisa tidak? Dia zalimi kita ini. Tidak pernah ajak bicara, tidak pernah ajak ini. Ketemu palingkan muka. Bisa kita, tidak kita datangi. Assalamualaikum ya akhi. Ya. Salami dia, salami. Bisa tidak? Bisa tidak? Hah? Tidak segampang membalik kedua telapak tangan. Makanya Allah lanjutkan dalam firman-Nya. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak bisa itu didapat. Masa kejelekan dibalas kebaikan? Tidak bisa itu. Allah yang nyatakan tidak akan pernah bisa illal ladzina sabaru, kecuali yang diberikan kesabaran. Sabar. Berat memang. Masa kok dia yang salah, kita yang minta maaf? Berat sekali. Luar biasa itu. Ya. Berat sekali. Kalau sama-sama salah ya mungkin bisa. Ini jelas dia yang salah. Masa kita yang minta maaf? Berat. Tidak bisa didapatkan kecuali yang bersabar. Wa ma yulaqqaha. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang diberikan, ya, diberikan perbendaharaan yang sangat besar, hati yang luas. Itu yang bisa. Ya, itu yang bisa. Sifat mengalah. Mengalah itu kan hurufnya beda ya, bukan huruf K. Ngalah bukan kalah. Orang mengalah itu bukan berarti kalah. Orang mengalah itu justru menang. Dalilnya apa? Wa ma zadallahu al-'abada bi'afwin illa 'izzan. Orang ngalah itu bukan kalah, tapi menang. Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba sifat pemaaf kecuali pasti kemuliaan. Ya. Sudah ya? Kemudian di dalam rumah tangga Nabi tadi bagaimana sifat Nabi? Tidak pernah memukul, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Menunjukkan rahmatnya Nabi SAW. Menunjukkan rahmatnya Nabi SAW. Tidak suka marah, tidak ini. Ya. Makanya kata ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu rajulan arham bimra'atin minan Nabi SAW. Saya tidak pernah melihat sosok seorang laki-laki pun di dunia ini yang lebih rahmat, yang lebih penyayang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita kadang penyayang dengan anak-anak, tapi bagaikan singa untuk istri. Ya kan? Kita kelihatan penyayang di santri-santri kita, ternyata di rumah kita bagaikan hantu. Ya. Untuk istri-istri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taib. Dan juga di dalamnya terdapat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Tidak pernah menyalahkan. Ya, tidak pernah menyalahkan. Baik. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya beliau. Ya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita bahas akhlak dari sisi khalqiyahnya, bentuknya Nabi sudah menunjukkan akhlaknya Nabi. Nabi kalau berbicara dengan senyuman, ya, dengan senyuman, ya, ini yang mudah-mudah saja kita praktekkan. Coba, bisa tidak? Nabi berbicara dengan senyuman. Ya. Kata Jarir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, selama saya Islam, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melihat wajahku illa tabassama fi wajhi, kecuali beliau tersenyum. Senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum engkau kepada saudaramu itu sudah bernilai sedekah, tidak merugikan dia, tidak merugikan kamu. Mau tersenyum aja sulit, dibeli apa? Tidak perlu kita keluarkan ATM beli senyum, tidak. Tinggal tersenyum, rubah bentuk wajah saja itu sudah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya kan? Coba kita. Ya. Bisa dihitung senyumnya. Yang ada ketawanya terlalu banyak. Beda ketawa dengan senyum ya. Ya. Bagaimana cara bicara Nabi SAW? Nabi SAW kalau berbicara lembut. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau ceramah, berkhutbah. Kalau berkhutbah beliau seakan-akan seperti orang memimpin perang. Mukanya memerah. Ya. Kalau beliau berkhutbah. Dan di antara waktu yang beliau juga memunculkan kesungguhan dalam berbicara, berteriak dan semisalnya, ketika beliau mentahdir, memperingatkan. Seperti Nabi SAW memperingatkan ketika ada orang berwudu, tumitnya tidak kena. Maka dari kejauhan Nabi SAW mengatakan, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, bi arfa'i sauti, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW teriak, celakalah tumit-tumit dari neraka, celakalah tumit-tumit dari neraka, celakalah tumit-tumit dari neraka. Beliau mengucapkan dengan suaranya yang paling tinggi, yang paling keras. Kalau bicara biasa santai. Demikian pula kalau ceramah. Kalau ceramah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW berceramah, kemudian beliau berkhutbah, beliau memperingatkan umatnya, andar tukumun nar, saya peringatkan kalian dari neraka, saya peringatkan kalian dari api neraka, ya. Dengan suara yang paling lantang, yang kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hatta law kana rajulan fisuki la sami'ahu min maqami hadza. Seandainya ada orang di pasar, pasarnya jauh enggak dari sini. Pada waktu itu ada orang-orang yang di pasar, dia akan mendengarkan suara Nabi dari kejauhan itu, padahal Nabi posisinya di sini. Aslinya itu suara Nabi SAW. Ini dalam posisi-posisi tertentu. Adapun kebiasaan cara bicara Nabi SAW dengan lembut, dengan kasih sayang. Coba kita praktekkan dengan istri saja. Saya banyak mencontohkan ke istri supaya akhlak kita itu kita nampakkan ke istri dulu sebelum ke orang. Kalau ke istri saja seperti itu, bagaimana ke orang lagi? Panggilannya memang bagus, tapi suaranya sayang. Bilang sayang karena sudah terbiasa ya bilang sayang. Cara mengucapkannya, yang kamu ini begini-begini. Loh, itu bukan sayang. Itu sayang palsu. Cinta palsu. Ya kan? Penuh dengan kelembutan. Penuh dengan kelembutan. Sekali-kali panggil dengan panggilan lain. Nabi SAW kadang memanggil Aisyah, ya Aish. Nabi SAW kadang memanggilnya dengan Humaira. Nabi SAW... panggilan-panggilan keindahan, panggilan-panggilan kemesraan, keromantisan. Ini baru romantis namanya. Jangan romantis itu dipamerkan di Facebook. Ini bukan romantis namanya. Ini namanya mempromosikan suami. Nah, kalau suaminya sudah disuka orang, gimana? Kalau ada orang lain menawarkan, coba gimana? Tidak mau juga dipoligami, tapi ditawarkan di Facebook. Gimana caranya? Makanya akhwat-akhwat jangan terlalu anu dengan Facebook. Romantisnya di rumah saja. Tayyib. La ilaha illallah. Ini ya perkara-perkara. Sampai jam berapa? Istirahatnya? Istirahat? Masih bisa? Jam berapa azannya? Tayyib, ingatkan saja ya. Jangan dianggap remeh yang akhlak-akhlak begini ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu sekali-kali meremehkan satu sekecil apapun kebaikan, walaupun dengan cara engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Coba kalau ketemu dengan teman wajahnya masam, muram, pakai garuk kepala lagi ya. Gimana caranya? Ini sudah tidak ada semangat. Yang indah dong. Yang indah. Penuh dengan senyuman. Paham ya? Ini akhlak-akhlak yang kecil kadang diremehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan. Tahu timbangan? Nanti di hari kiamat apa? Wanada'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat itu akan diletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Semuanya akan ditimbang. dari amalan yang terkecil sampai amalan yang terbesar. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis ini. Senyuman luar biasa beratnya. Ini akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibus shaum was shalah. Sungguh pemilik akhlak yang baik itu akan mencapai derajat orang-orang yang mereka ya adalah sahib pelaku salat dan puasa. Akan menyaingi mereka sampai ke derajat mereka. Ya. Jadi remehkan akhlak ini. Dan akhlak ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, aktsaru ma yadkhulun nasu al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan baiknya akhlak. Yang diremehkan nih. Makanya dalam hadis digabungkan antara takwa dan baiknya akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wabdi sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan dengan perbuatan baik, akan menghapuskan dia. Kemudian Nabi katakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jangan diremehkan. Jangan juga akhlak yang baik dengan teman akrab saja. Mentang-mentang dia ustaz, kalau masuk masjid, kepada ustaz fulan, ya, tempat dan waktu kami persilahkan. Pokoknya semuanya rendah. Bukan hanya rendah karena dia di atas meja, tapi memang dia anggap rendah. Semua ini orang tidak berilmu. Ya. Padahal belum tentu dia saling belajar. Ya. Ini sifat-sifat yang ya, tidak memiliki akhlak yang baik. Ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Taib. Ya. Mau contoh ikhwah? Mau kita contohkan, praktekan? Ya. Taib, atau nanti ya yang lain nih. Di dalam ya, ini pengakuan siapa tadi? Aisyah. Ya, pengakuan Anas bin Malik. Dan juga pengakuan Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Sofiyah, "Ma ra'aitu ahsanal khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak kita? Mana akhlak kita? Ya. Baik. Ini akhlak Nabi SAW. Ini baru satu pelajaran ini. Akhlak Nabi di mana? Di rumahnya. Kepada keluarganya. Dan ini paling banyak kita contohkan. Kita banyak habiskan waktu di sini. Kenapa? Karena asal akhlak itu diketahui memang dari orang rumah. Kadang orang kalau sekali-kali saya ketemu, saya yakin. Antum menganggap saya ini orang yang baik. Kenapa? Karena memang ini baru ketemu. Belum tahu kejelekan saya. Belum tahu kebobrokan saya. Kejahatan saya belum tahu. Walaupun ada juga orang yang belum pernah ketemu. Ya. Memang dasar fitnah sekarang luar biasa. Belum pernah ketemu. Ya. Atau hanya baru satu kali ketemu. Wow, sudah dijelek-jelekkan luar biasa. Manhajnya begini. Bobroknya begini. Sifatnya begini. Akhlaknya begini. Nah, ini sok tahu namanya. Ya. Asalnya kalau baru satu kali ketemu, antum belum tahu siapa saya. Orang jelek kayak saya ini. Ya. Antum gak tahu. Ya. Yang antum tahu paling wajahnya. Oh iya, Ustaz Fauzan memang jelek wajahnya. Baru wajahnya tahu. Akhlak saya belum tahu, ya kan? Yang paling tahu adalah orang yang di rumahnya. Makanya orang yang baik akhlak di rumahnya, insya Allah dia akan baik di dalam bertetangganya, di dalam bersilaturahminya, di dalam persaudaraannya, dia akan baik. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Bukan kepada orang lain. Karena kalau sudah baik dengan keluarga, insya Allah baik dengan orang lain. Kenapa? Keluarganya hidup bersamanya terus-menerus. seluk beluknya dia tahu semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bukan hanya sampai ujung kuku, tai kukunya pun tahu. Kotoran kukunya pun tahu. Kan begitu. Jangankan sampai ujung rambut, isi rambutnya pun tahu kalau banyak kutu. Itu pengetahuan orang rumah. Jadi kalau sudah baik di rumah, insya Allah baik. Makanya istri kita yang paling tahu tentang akhlak kita. Bagaimana kita suka marah. Masya Allah, bersyukurnya kita punya istri Ustaz Fulan. Kalau saya ini kodong, itu abinya selalu marah-marah terus. Coba kalau kamu tahu betul-betul kamu menjadi istrinya Ustaz Fulan, belum tentu. Namanya saja Ustaz, di rumahnya suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Ya. Jangan hukumi keluarga orang lain. Perhatikan keluarga kita sendiri. Kamu memang lihat orang lain akhlaknya baik, Ustadz itu baik, karena memang kamu bukan istrinya, tidak tahu akhlaknya. Ya. Kalau kamu tahu, mungkin kamu akan berlepas diri, kan begitu? Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, orang yang terbaik kepada keluarganya. Makanya para ummahat hukumi maki suami tak, kita tuh yang lebih tahu. Jangan hukumi suaminya orang lain. Itu tugasnya ummahat lain. Itu yang ada di samping tak. Ya. Kan begitu. Ya. Baik. Cara bicara suami kita. Kita yang paling tahu. Dia berbicara di luar memperbaiki tata bicaranya. Masya Allah lembutnya. Masuk rumah baru ketok-ketok pintu. Eh cepat buka. Udah ketahuan cara bicaranya. Baik. Cara bicara Nabi bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan gambarannya. Di antara tata bicara Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah SAW yasrudu sardakum hada. Nabi SAW berbicara tidak seperti cara bicara kalian ini, terlalu cepat, terburu-buru. Maunya semua cepat selesai, cepat beres. Tidak. Kana yatakallam bikalamin baina fas. Nabi SAW itu berbicara pertengahan. Ya. Yatahaffadhuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk bersamanya bisa hafal. Makanya hadis-hadis Nabi dihafal kan? Nabi santai bicaranya. Hadis-hadisnya dihafal. Ucapan Nabi. Kalau kita. Siapa yang mau angkat tangan? Saya suruh ulang hadisnya. Bisa? Terjemahnya saja. Ya. Tidak berani. Kenapa? Ya terlalu cepat bicaranya. Terlalu mau cepat selesai. Itu kita. Kalau Nabi SAW luar biasa dalam menyampaikan ilmu. Aisyah mengatakan Nabi itu berbicara tidak seperti bicaranya kalian ini. Terlalu tergesa-gesa. Terlalu cepat. Ya. Terlalu cepat. Ya manusia itu terlalu terburu-buru. Sama suami dengan istrinya. Maunya semua dipahami. Mi bikinkan ini, bikinkan ini, bikinkan ini, bikinkan ini. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ternyata keluar, loh, tadi soto diminta kok malah mie ayam. Ya gimana mau paham terlalu banyak permintaannya. Ya. Kan begitu. Baik. La ilaha illallah. Ini akhlak Nabi SAW di rumah. Simpulan ya. Kesimpulan. Baik, insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan. Ba'da zuhur. Atau ba'da... Pada makan. Hah? Badal qada. Hah? Baik, istirahat makan kemudian lanjut. Baik, saya kira cukup ya. Waktu yang ada digunakan untuk persiapan salat zuhur secara berjamaah, berwudu dan selainnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.